Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, kita lanjutkan bahasan kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Aqidatus Salaf Ashabul Hadis. Ini masuk ke dalam bab keimanan terhadap surga dan neraka, keduanya telah diciptakan dan tidak akan sirna selama-lamanya. Ini masih dalam bab keimanan kepada hari akhirat, di mana hal-hal yang disebutkan oleh penulis di sini merupakan aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang harus diyakini karena berdasarkan nas Al-Quran dan Sunnah. Dan sebelumnya sudah kita sebutkan berkaitan dengan Ru'yatullah Azza wa Jal, terus sebelumnya berkaitan dengan Al-Hawd wal-Kawthar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dan lain-lain dari bab-bab dan masalah-masalah yang berkaitan dengan apa-apa yang terjadi nanti pada hari kiamat, dan itu yang kita yakini sebagai Ahli Sunnah wal Jamaah. Berkata Imam Ismail bin Abdurrahman Asy-Syaubuni, keimanan terhadap surga dan neraka, keduanya telah diciptakan dan tidak akan sirna selama-lamanya. Ahli Sunnah mempersaksikan bahwa surga dan neraka telah tercipta, keduanya kekal, tidak akan sirna selama-lamanya, dan penghuni surga tidak akan keluar dari surga selama-lamanya. Demikian pula penghuni neraka yang mereka adalah penghuninya dan diciptakan untuk menghuni neraka, mereka tidak akan keluar dari neraka selama-lamanya. Ketika hari kiamat, maut didatangkan untuk disembelih dalam satu bentuk yang bisa terlihat di antara surga dan neraka. Lalu seorang penyeru memanggil pada hari itu, "Wahai penghuni surga, kekal tidak ada kematian untuk kalian. Wahai penghuni neraka, kekal tidak ada kematian untuk kalian." Hal ini sesuai dengan hadis sahih yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang tadi yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu taala, menyebutkan keyakinan Ahli Sunnah wal Jamaah dalam bab ini, yakni dalam bab surga dan neraka, bahwa surga dan neraka ini telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia abadi. Dan dia abadi dari sisi fungsinya untuk mengadab ahlu al-kufar, mengadab orang-orang yang kafir dan orang-orang yang musyrik. Jadi berkaitan dengan definisi daripada surga dan neraka, ini sebelumnya sudah kita sebutkan, tapi kita ulang bahwa yang dimaksud dengan surga al-jannatu. Jadi al-jannatu makna dari segi bahasa adalah al-bustan al-azim yasturu ma bidakhilihi, yakni kebun. Jadi al-bustan kebun, atau apa, dusun kebun yang banyak pokok-pokok di situ, banyak pohon-pohon yang di situ, sehingga apa-apa yang di dalamnya tersembunyi. Jadi karena banyak pokok, banyak pohon-pohonnya, jadi apa-apa yang di dalamnya tersembunyi. Yakni kebun yang lebat dengan pepohonan, itu yang disebut dengan al-jannah. Jadi al-jannah itu kebun yang lebat. Adapun yang secara istilah seperti yang disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, al-jannatu hiya darul khulud allati a'addaha Allahu 'azza wa jalla 'ibadihi al-mu'min. 'Ibadihi al-mu'minin. Yani surga adalah darul khulud, tempat yang kekal. Darul khulud, tempat kekal yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang beriman. Ini tempat kekal yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang beriman. Wa akramahum fiha bin nadhar ila wajhil karim, dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka di dalamnya, yakni di dalamnya, yakninya surga, dengan an-nadhar, dengan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Wa fiha min na'imil muqim al-abadi ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Dan di dalamnya juga, yakni di dalam surga, yakni na'im, kenikmatan-kenikmatan yang kekal abadi, yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbersit, terlintas di hati manusia. Itulah surga. Yang kita ulangi, tempat kekal yang disediakan, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang beriman, dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka di dalamnya dengan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Dan di dalamnya juga na'im, kenikmatan-kenikmatan yang kekal abadi, yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Nah, ini ta'rif yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Yakni surga ini adalah balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang mukmin. Adapun neraka, yakni neraka dari segi bahasa maknanya adalah idha'ah wa tirab wa qillatu sabat. Narun dalam bahasa Arabnya adalah narun, yang maknanya dari segi bahasa adalah sinar, jadi pancaran sinar, kemudian yang menunjukkan goncang dan as-sabat, tidak tetap. Qillatu sabat, tidak tetap, goncang dan tidak tetap, itu makna neraka. Afwan, itu makna an-nar dari segi bahasa. Jadi idha'ah, yakni cahaya, kemudian menunjukkan idtirab, goncang, wa qillatu sabat, dan tidak tetap. Adapun dari segi istilah, seperti yang disebutkan oleh para ulama, an-nar hiya allati a'addahu Allah Subhanahu wa ta'ala liman kafara bihi wa kadzdzaba bi rasulihi alaihi salatu wassalam. Yani nar adalah tempat yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada atau bagi yang kufur kepadanya, bagi yang kufur kepadanya dan yang mendustakan rasulnya sallallahu alaihi. Jadi itulah neraka. Yakni ta'rif neraka adalah dari tempat yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang kufur kepadanya, bagi orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagi yang mendustakan rasulnya alaihi salatu wasalam. Nah, inilah yang definisi, dan definisi yang tadi kita sebutkan ditengok dari segi asal dibuatkan, asal diciptakannya neraka. Itulah asal diciptakan neraka, yakni tempat dipersiapkan untuk menyiksa orang-orang yang kafir. Kenapa disebut orang kafir? Karena orang kafir ini khulud, kekal di dalamnya, gitu. Oleh sebab itulah neraka kekal, kafir pun kekal di dalamnya. Jadi definisi yang tadi adalah ditengok dari sisi asalnya. Kalau tidak, orang-orang yang bermaksiat pun masuk ke dalam neraka. Tapi kalau tidak, orang-orang yang bertauhid kepada Allah tapi dia maksiat, orang muslim, orang mukmin misalnya yang bermaksiat masuk juga ke dalam neraka, tapi dia tidak kekal. Dia tidak kekal. Nah, jadi ta'rif definisi tadi ditengok dari segi asalnya. Dan asalnya diciptakan neraka ini adalah untuk menyiksa yang kekal, yakni orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi itu yang disebut oleh Al-Imam As-Sabuni rahimallahu taala, yakni Ahlus Sunnah mempersaksikan bahwa surga dan neraka telah tercipta, keduanya kekal, tidak akan sirna selama-lamanya. Dan ini dibuktikan daripada Isra' Nabi alaihi salatu wasalam, Isra' dan Mi'rajnya Nabi alaihi salatu wasalam, diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka, dan ini menunjukkan surga dan neraka telah diciptakan, dan kemudian pada saat ini pun sudah ada. Sudah ada surga dan neraka itu sudah ada. dan penghuni surga tidak akan keluar di surga selama-lamanya. Demikian pula penghuni neraka yang mereka adalah penghuninya dan diciptakan untuk menghuni neraka. Mereka tidak akan keluar dari neraka selama-lamanya. Ketika hari kiamat, maut didatangkan untuk disembelih dalam bentuk yang bisa terlihat di antara surga dan neraka. Lalu seorang penyuluh memanggil pada hari itu, "Ya ahlal jannah, khuludun wala maut. Ya ahlal nar, khuludun wala maut." Wahai penghuni surga, kekal tidak ada kematian untuk kalian. Wahai penghuni neraka, kekal tidak ada kematian untuk kalian. Hal ini sesuai dengan hadis sahih yang datang dari Nabi alaihi salatu wasalam. Yakni beliau menukil hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang berkaitan dengan ini, dan menunjukkan bahwa neraka dan surga ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang kekal abadi, dan bagi yang masuk ke dalamnya pada asalnya adalah kekal abadi. Okay. Jadi macam yang tadi kita sebutkan, neraka diciptakan untuk orang kufar pada asalnya. Tapi kalau ada orang muslim yang masuk, itu tidak akan selamanya masuk di situ. Baik. Jadi itulah yang disebutkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti yang disebutkan oleh Imam As-Sabuni rahimallahu taala, bahwa orang-orang kufar akan kekal di dalamnya. Berbeda dengan orang ahli maksiat dari golongan kaum muslimin, di mana neraka mereka yakni tidak kekal di situ, mereka tidak akan kekal di situ. Jadi ini yang diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah dalam bab surga dan neraka. Kemudian yang dibahas juga dalam masalah ini seperti yang disebutkan oleh para ulama itu dengan berkaitan dengan atau berkenaan dengan mukmin atau muslim dari golongan manusia, yakni bashar, golongan manusia. Dan ini sudah jelas. Bagaimana dengan yang dari golongan jin? Apakah mereka juga termasuk yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga, atau bagaimana? Jadi yang masyhur di sini, yakni dalam hal ini seperti yang disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala, kata beliau, la khilafa fi annal kufara al-jin fi an-nar. Jadi tidak ada khilaf antara ulama bahwa kufar jin, yakni jin yang kufar fi an-nar, di dalam neraka. Hal yadkhul mu'minuhum al-jannah wa yathabuna 'ala ath-tha'ati 'ala aqwal ahsaniha na'am wa yunsab lil jumhur. Jadi kita sebutkan kata Imam Syuuti rahimallahu taala, khilaf di antara ulama, yakni la khilaf, tidak ada khilaf, yakni bersepakat ulama bahwa kufar dari golongan jin masuk neraka, sepakat. Yang menjadi khilaf adalah hal yadkhul mu'minuhum al-jannah. Apakah mukmin dari golongan mereka, mukmin dari golongan jin masuk surga apa tidak? Wa yathabuna 'ala tha'at wa yathabuna 'ala tha'ati. Dan adakah mereka diberikan pahala atas ketaatan mereka? Ini yang menjadi khilaf. Jadi khilaf di kalangan ahlu ilmi, apakah mereka, yakni jin dari golongan orang-orang mukmin, mukmin jin masuk surga apa tidak, dan juga apakah mereka diberikan pahala apa tidak. Begitu kata beliau, ala aqwal ahsaniha na'am, dan banyak pendapat di situ. Dan kata beliau rahimallahu taala, yang paling bagus pendapat di sini kata beliau adalah na'am, iya. Yakni iya, apa itu maksudnya? Iya, mereka masuk surga, dan ia mereka masuk, dan ia mereka diberikan pahala. Dan ini kata beliau, wa yunsab lil jumhur, dan ini pendapat majoriti ulama. Nah, yakni majoriti ulama berpendapat bahwa golongan mukmin dari jin masuk surga dan diberikan pahala. Itu ini majoriti ulama, berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah berpendapat tidak, dia tidak masuk surga, tapi dia bebas dari neraka. Itu saja. Ini pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Adapun jumhur majoriti ulama dari mazhab-mazhab yang lain mengatakan yakni mereka masuk surga dan juga mereka diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun berkaitan dengan jin masuk neraka tadi kita sebutkan muttafaq alaih, yakni disepakati oleh seluruh ulama. Dalilnya apa tuh? Dalilnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Yakni surah Adz-Dzariyat ayat 56 dan masyhur ayat ini. Di khitab di sini yakni perintah di sini mencakup jin dan manusia. Nah, jin dan manusia untuk beribadah. Berarti apabila mereka tidak melaksanakan ibadah, berarti mereka tidak mewujudkan maksud penciptaannya. Berarti kalau tidak mewujudkan maksud penciptaannya, berarti mereka berhak mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala, yakni neraka. Sebab itulah ini termasuk salah satu dalil bahwasanya mereka sepakat ulama mereka masuk neraka. Di antara yang lain juga surah Hud ayat 119. La amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Nah, sungguh kata Allah, kami akan mengisi memenuhkan jahannam, neraka jahannam, minal jinnati wan nasi ajma'in, dari seluruh jin dan manusia. Nah, ini juga nyata ayat ini yang mengatakan bahwa jin juga masuk neraka. Sebab itulah seluruh ulama ittifaq di sini dalam bab mereka masuk yakni neraka. Baik. Adapun dalil mereka yang mengatakan mereka masuk surga juga yakni jin, dalilnya surah Ar-Rahman. Naam, surah Ar-Rahman ayat 46 47. Waliman khafa maqama rabbih jannatan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ha. Waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan barang siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ni bagi mereka diberikan syurga. Dan di sini bagi mereka yang takut kepada Allah, ni maksud umum ayat ini berarti masuk ke dalamnya jin dan manusia. Sebagaimana tadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah jin dan manusia, begitu juga ayat ini. Begitu. Jadi itu yang disebut oleh para ulama, dan ayat ini sebagai dalil yakni majoriti ulama bahwa surga itu berhak juga untuk jin. Nah, jadi itu yang disebut dalam bab ini oleh para ulama mengenai surga dan neraka. Dan pada intinya bahwa surga dan neraka ini ada hak kekal, dan yang kekal di dalamnya adalah kaum kufar. Adapun kaum yakni muslimin yang bermaksiat, insyaallah taala mereka akan keluar dari neraka, dan juga kemungkinan akan mendapatkan syafaat dari Nabi alaihi salatu wasalam sebagaimana pembahasan syafaat sebelumnya. Nah, berkata Imam Ismail bin Abdurrahman Asy-Syaubuni, iman adalah ucapan dan amalan, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Di antara mazhab Al-Hadis, sesungguhnya iman adalah ucapan dan amalan dan keyakinan, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Muhammad bin Ali bin Al-Hasan bin Syakik berkata, aku bertanya kepada Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal rahimahumullah tentang iman dalam makna bertambah dan berkurangnya. Maka beliau Ahmad bin Hanbal berkata, Al-Hasan bin Musa Al-Ashab telah mengabarkan kepada kami. Ia berkata, Ahmad bin Salamah mengabarkan kami. Ia berkata, Abu Ja'far Al-Khatmi mengabarkan kepada kami. Dari bapaknya, dari kakeknya, Umar bin Habib, ia berkata, iman itu bertambah dan berkurang. Maka ditanyakan kepadanya, apa yang menyebabkan bertambah dan berkurangnya? Dia menjawab, apabila kita menyebut nama Allah, memujinya dan bertasbih kepadanya, maka itulah yang menyebabkan bertambahnya iman. Dan apabila kita lalai, menyia-nyiakan dan lupa, maka itulah yang menyebabkan berkurangnya iman. Baik, Di sini akan dibahas oleh penulis di sini, yakni berkaitan dengan iman, berkaitan dengan masalah iman. Dan iman, kata beliau di sini, adalah ucapan dan amalan, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ini adalah pendapat ulama ahli sunnah wal jamaah berkaitan dengan iman. Adapun iman itu sendiri adalah at-tasdiq wal iqrar. Makna iman itu sendiri adalah at-tasdiq, membenarkan, wal iqrar, dan menetapkan. Itu makna bahasanya, al-iman. Adapun makna istilah ini, makna istilah iman adalah ucapan dan amalan, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Jadi kata beliau rahimahullahu taala di sini, di antara mazhab ahlul hadis, sesungguhnya iman adalah ucapan dan amalan dan keyakinan, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Muhammad bin Ali bin Hasan bin Asy-Syaqiq bin Syaqiq berkata, aku bertanya kepada Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal rahimahullahu tentang iman dalam makna bertambah dan berkurangnya. Maka beliau Ahmad bin Hanbal berkata, Al-Hasan bin Musa al-Asy'ab telah mengkhabarkan kepada kami, dia berkata, Hamad bin Salamah mengkhabarkan kepada kami, dia berkata, Abu Ja'far al-Khatmi mengkhabarkan kepada kami dari bapaknya, dari kakeknya, Umair bin Habib, dia berkata, iman itu bertambah dan berkurang. Maka ditanyakan padanya, apa yang menyebabkan bertambah dan berkurangnya? Ia menjawab, apabila kita menyebut nama Allah, memujinya dan bertasbih kepadanya, maka itulah yang menyebabkan bertambahnya iman. Dan apabila kita lalai, menyanyiakan dan lupa, maka itulah yang menyebabkan kekurangannya iman. Jadi beliau rahimahullah ta'ala ini, kita sebutkan bahwa masalah-masalah yang ada beliau sebutkan di sini adalah masalah ittifaq di kalangan ahlu sunnah wal jamaah, dan di situ tentu ada yang menyelisihinya. Jadi dalam bab ini, yang menyelisihi ahlu sunnah wal jamaah dalam bab ini adalah murji'ah. Apa itu murji'ah? Yani murji'ah yakni berasal dari kata irja. Jadi murji'ah disebut murji'ah. Jadi murji'ah dari segi bahasa maknanya al-ta'khir, yakni mengakhirkan. Jadi dari segi istilah murji'ah adalah yakni irja'ul amal an darajatil iman, yakni mengakhirkan amal dari iman, mengakhirkan amal daripada keimanan. Maksudnya apa tuh mengakhirkan amalan daripada keimanan? Mereka tidak memasukkan amalan dari keimanan. Jadi kalau kita tengok definisi iman daripada ahlu sunnah wal jamaah, ini iman adalah ucapan dan amalan. Nah, tengok di sini, iman, ucapan dan amalan. Nah, murji'ah ini amalannya tidak ada, dia ditakhir, diakhirkan. Jadi tidak dimasukkan ke dalam iman. Jadi mereka hanya iman adalah ucapan dan penetapan dalam hati. Adapun amalan tidak masuk. Nah, itulah murji'ah. Tapi di situ juga banyak murji'ah yang disebut, semacam seperti yang disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala menyebutkan al-murji'atu arba'atu aqsam. Al-murji'atu, kata beliau, arba'atu aqsam. Murji'ah ada 4 macam. Yang pertama, al-qismul awwalu alladziina yaquluna al-iman wa huwa mujarrad al-ma'rifah walau lam yahsul at-tasdiq wa hadha qaulul jahmiyah. Ini kata beliau rahimahullah taala. Jadi kita ulangi, berkaitan dengan murji'ah ini, pada asalnya tadi kita sebutkan ta'rifnya adalah ta'khir irja'ul amal atau ta'khirul amal an musammal iman, yakni mengakhirkan amalan daripada keimanan, yakni meniadakan amalan daripada keimanan. Mereka tidak memasukkan amalan kepada keimanan. Itulah yang disebut murji'ah secara umum. Nah, terus ini kita bacakan sekarang aqsamuhu arba'atun. Jadi Murji'ah ini dibagi menjadi empat seperti yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala. Yang pertama, yakni Murji'ah yang mengatakan bahwa iman itu hanya setakat hanya sekedar makrifah, pengetahuan saja. Nah, walau lam yahsul at-tasdiq, walaupun tidak sampai membenarkan, walaupun tidak sampai menetapkan. Kalau sudah mengetahui, itu sudah termasuk keimanan. Ini mazhab yang pertama. Dan ini kata beliau, wa hadza qaulul Jahmiyah, dan ini adalah mazhab Jahmiyah. Wa hadza syarrul aqwal wa aqbahuha, dan ini adalah seburuk-buruk ucapan dan wa aqbahuha. Jadi kata beliau rahimahullahu taala. Jadi yang pertama ini adalah, kita ulangi, ucapan atau mazhab yang mengatakan bahwa iman itu hanya ma'rifah, pengetahuan. Jadi kita tahu iman itu beriman kepada Allah, misalnya beriman tahu-tahu saja, tapi tak sampai ke dalam, masuk ke dalam hatinya. Ini dah iman, dah termasuk iman. Imannya pula kamilul iman, yang iman sempurna. Maka inilah seburuk-buruk mazhab ucapan dalam bab ini. Wa hadza kufrun billahi azza wa jalla, dan ini termasuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu yang pertama. Yang kedua, alladzina yaqulun annal iman huwa tasdiqul qalbi faqat. Yang kedua adalah mereka yang mengatakan bahwa iman itu hanya tasdid, hanya membenarkan dengan hati saja. Membenarkan dengan hati saja. Ini maknanya tadi, ini lebih tinggi lah daripada yang pertama. Kalau yang pertama tadi ma'rifah, cukup mengetahui saja. Kalau yang sekarang tasdik, ada naik tingkat sedikit. Tasdik faqat. Wa hadza qaulul asy'ariyah, dan ini termasuk daripada mazhab asy'ariyah. Mazhab asy'ariyah. Wa hadza aidan qaulun batilun li'anna al-kuffar yusaddiquna biqulubihim, dan ini adalah juga qaul, perkataan mazhab yang batil, karena kufar, kaum kufar pun membenarkan macam itu dengan hati mereka. Kalau sudah macam itu, membenarkan juga dengan hati mereka. Apa perbedaannya dengan dia, orang-orang semacam ini? Baik. Jadi yang kedua ini adalah mereka yang mengatakan iman itu hanya membenarkan dengan hati. Maknanya tak perlulah, yakni sebut-sebut di apa, dalam ucapan tak perlu. Terus apalagi amalan. Dah confirm tak masuk di situ. Tapi yang ketiga, allati tuqabil asy'ariyah wa hum al-karramiyah alladziina yaqulun an innal iman nutqun bil lisan walau lam ya'taqid bi qalbi. Yang ketiga adalah kelompok lawan daripada asy'ariyah. Lawan daripada asy'ariyah, yakni disebut al-karramiyah. Lawan dia adalah al-karramiyah. Apa kata Al-Karramiyah ini? Adalah imam itu katanya yang mengatakan iman itu hanya ucapan lisan, walaupun tak sampai tasdik, walaupun tidak membenarkan dalam hati, walaupun tidak meyakini dalam hati, itu pun dah iman namanya. Lawannya kira, kalau tadi Asy'ariyah yang tadi disebutkan hanya setakat, hanya sekedar membenarkan dalam hati, dah oke dah, tak perlu pun ucapan. Ini pula sekedar ucapan, tak perlu dalam hati, dan itu menjadi iman. Terus yang keempat, kata dia, wahya akhaful firq fil irja alladziina yaquluna annal iman i'tiqad bil qalb wa nutqun bil lisan wa la yadkhul fihi al amal. Yakni yang keempat adalah, dan ini yang paling ringan dalam masalah keimanan ini, yang paling ringan. Maknanya kekeliruannya yang paling ringan. Kalau tadi yang awal paling berat, yang kedua lebih berat, apa agak ringan, yang ketiga agak ringan, yang paling ringan ini. Apa nih yang keempat? Kata alladzina yaqulun, yang mereka yang mengatakan iman itu i'tiqad bil qalb, keyakinan dengan hati, kemudian mengucapkan dengan lisan, wala yadkhul fihi al amal, dan tidak termasuk di dalamnya amalan. Tidak termasuk di dalamnya amalan. Kekeliruannya di sini. Dan ini dia pendapat seperti ini masyhur dengan istilah murji'atul fuqaha. Murji'atul fuqaha. Murji'ah di kalangan fuqaha, ahli fikih. Jadi semacam itu, ini yang disebut dengan pemahaman murji'atul fuqaha. Jadi kenapa disebut murji'atul fuqaha? Karena pada asalnya ahli-ahli fikih ini tak termasuk ahlu kalam. Tapi kalau pendapat yang tiga di atas tadi, itu memang dari ahlu kalam. Jadi asyairah ahlu kalam, habis itu Jahmiyah apa itu ahlu kalam semua, Al-Karramiyah ahlu kalam. Tapi ini dia tak termasuk ahlu kalam. Jadi masyhur ni pendapat dari pendapat Al-Imam Abu Hanifah. Dan yang semisal dengan beliau dalam pendapat ini. Jadi sebab itulah mereka disebut murji'atul fuqaha, karena mereka asalnya bukan ahlu kalam. Yani ahlu kalam yang kita sebutkan adalah yang berbicara pasal akidah, pasal akidah hanya berdasarkan akalnya. Itu yang disebut ahlu kalam. Yakni berbicara masalah agama, berbicara masalah akidah khususnya menggunakan akal saja dan tidak menyandarkan itu semua dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau ahlu fuqaha, dia rujuk kepada Al-Quran, cuma bab ini saja mungkin keliru pemahaman. Baik. Jadi itulah yang disebut oleh Al-Syeikh Shalih Fauzan rahimahullahu taala dalam yakni membagi atau bagian daripada irja, murji'ah. Oleh sebab itulah kalau misalnya ada kita mendengar fulan fihi irja, jadi fulan ada padanya pemahaman irja, maksudnya ditengok taklah semua apa irja itu salah satu tingkatan, tak. Jadi ada mungkin ada yang ringan, ada yang berat, semacam itu. Terus adapun akidah-akidah murji'ah, jadi baik akidah yang murji'ah yang berat dan ringan, jadi kita sebutkan. Jadi yang pertama nih, akidah mereka adalah iman itu tidak termasuk di dalamnya amalan. Nah, ini yang pertama. Yang mereka sepakat di dalamnya bahwa iman amalan itu tak termasuk ke dalam keimanan. Jadi baik yang berat maupun ringan, amalan mereka tidak masukkan. Amalan mereka tidak masukkan ke dalam keimanan. Terus juga termasuk di dalam akidah murji'ah ini adalah iman la yazid wa la yanqus. Iman itu tak bertambah, tak juga berkurang. Karena apa? Karena kata mereka cukup dengan percaya saja, cukup dengan membenarkan saja, dah masuk iman. Dan tidak perlu ya apa, tidak ada yazid wa yanqus. Terus di antara akidah murji'ah adalah ashabul ma'asi mu'minun kamilu al-iman. Dan orang-orang yang bermaksiat dari kalangan ahlu al-iman, dari golongan mukminin, mereka memiliki keimanan yang sempurna. Jadi ashabul ma'asi, orang-orang yang bermaksiat dari yakni orang-orang Islam atau orang-orang Islam yang bermaksiat, mereka memiliki keimanan yang sempurna. Karena konsekuensi perkataan mereka bahwa iman itu hanya percaya saja dan tidak kurang dan tidak bertambah, maknanya apa? Konsekuensinya tetap sempurna keimanannya walaupun dia bermaksiat, macam itu. Walaupun dia tidak sholat misalnya, walaupun dia minum khamar misalnya, walaupun dia merokok misalnya, tetap saja itu imannya sempurna. Terus di antara i'tiqad murji'ah adalah, di antara i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah adalah surga dan neraka tafnayan wa tabidan wa yafni ahluhuma wa la khulul ahadihima. Ini sebagian murji'ah berpendapat surga dan neraka tidak abadi. Surga dan neraka tidak abadi. Dan orang-orang di dalamnya pun tidak abadi. Tidak ada yang abadi. Yang abadi hanyalah Allah Subhanahu wa taala, kata mereka. Terus dalam bab qadar, dalam bab takdir ada yang ikut ke qadariyah, Tapi ada juga yang kepada Murji'ah. Nah, jadi Murji'ah ini macam-macam juga. Jadi pada asalnya Murji'ah ini adalah apa tuh yang Murji'ah? Bahwa Allah Subhanahu wa taala Murji'ah dalam bab takdir ini ada yang mengikuti Qadariyah, ada yang mengikuti Jabariyah. Jadi dalam bab takdir Allah ada yang mengikuti mazhab Qadariyah, yakni mazhab yang mengatakan seluruh yakni perbuatan makhluk ini adalah dari makhluk, tidak ada dari Allah. Jadi seluruh perbuatan makhluk, gerakan makhluk ini adalah yakni terjadi apa otomatis langsung, yakni apa tidak ada takdir Allah. Jadi kalau mau merokok memang tidak pernah ditakdirkan oleh Allah merokok, tapi dia saja yang ingin merokok misalnya. Atau misalnya mau sholat misalnya, kalau mau sholat tidak ada takdir Allah, dia memang sholat. Mau kaya misalnya, mau miskin, semua apa-apa yang berlaku di dunia ini unuf, yakni terjadi tiba-tiba, tidak ada takdir Allah. Itulah disebut dengan Qadariyah. Nah, ada juga Murji'ah yang pergi ke mazhab ini, ada juga yang pergi ke Jabriyah. Jabriyah mana lawan daripada Qadariyah tadi, yakni seluruh perbuatan ini adalah ciptaan Allah. Dia mau merokok, katanya ini pun dah takdir Allah dah merokok. Ini semua takdir Allah, gerakan-gerakan. Misalnya mau berzina misalnya, dah takdir Allah dah. Sholat misalnya, dah takdir Allah. Nah, jadi ada yang pergi ke sana, ada yang pergi ke sini. Bab apa yang Murji'ah. Dalam bab ru'yah mereka mengatakan seperti kataan Mu'tazilah, mereka mengatakan Allah tidak dilihat, Allah tak boleh ditengok. Pada hari kiamat kita tidak akan tengok Allah, tidak akan melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yakni mazhab Mu'tazilah dalam ini. Baik, itulah adalah Murji'ah, karena Murji'ah ini banyak macam-macamnya. Baik, dan pada asalnya mereka dari Ahlu Kalam. Baik, kemudian juga dalam bab ini, dalam bab tadi surga dan neraka, Ahlu Sunnah mengatakan kekal, dia pula tidak mengatakan kekal. Ahlu Sunnah mengatakan termasuk di dalam keimanan adalah amalan, mereka mengatakan tidak. Cukup dengan ucapan saja, dan yakni orang-orang yang bermaksiat dari kalangan kaum muslimin, imannya tetap dan mereka memiliki keimanan yang sempurna. Baik. Terus orang yang pertama sekali yang disebut oleh para ulama yang mengatakan iman atau irja atau Murji'ah ini. Jadi Murji'ah, kalau kita tengok dari penjelasan tadi, ada dua, ada Murji'ah al-fuqaha, ada Murji'atu al-mutakallimin. Jadi Murji'atul fuqaha, kemudian yang kedua Murji'atul mutakallimin. Kalau Murji'atul fuqaha yang tadi, mereka pada asalnya bukan ahlu kalam. Tapi kalau Murji'atul al-mutakallimin, yakni mereka ahlu kalam. Mereka ahlu kalam. Itu perbedaannya. Jadi dari segi keumumannya, bahwasanya perbedaan di antara mereka adalah al-fuqaha ini, Murji'atul fuqaha ini memang lebih dekat kepada ahlu sunnah. Lebih dekat kepada ahlu sunnah. Baik. Adapun yang pertama sekali mengucapkan pendapat Murji'ah dari kalangan fuqaha, banyak pendapat di sini. Ada yang menyebutkan namanya adalah Dzar bin Abdullah Al-Hamdani. Itu yang pertama kali ada yang menyebutkan, dan dia termasuk golongan tabi'i, termasuk daripada tabi'in. Dan ini disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Kemudian ada juga yang menyebutkan Salamah bin Kuhail rahimahullahu taala. Salamah bin Kuhail rahimahullahu taala. Dan lain-lain dari apa pendapat disebutkan oleh para ulama tentang orang yang pertama sekali mengucapkan perkataan irja dari golongan fuqaha. Adapun yang pertama sekali mengatakan irja dari golongan al-mutakallimun, yakni ahlu kalam, adalah Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan. Dari sini, dari namanya diambil kelompok Jahmiyah, diambil kelompok Jahmiyah yang ekstrim, kelompok Jahmiyah. Jadi ini telah kita sebutkan bahwa Jahm bin Safwan ini adalah ketua kelompok Al-Jahmiyah. Jadi dari orang ini tersebar yakni pemahaman-pemahaman Jahmiyah yang lain, dan disebutkan oleh para ulama Jahm bin Safwan ini sebenarnya bukannya alim, seorang alim sehingga dijadikan rujukan, tapi justru beliau orang ini adalah orang yang jahil. Dan masyhur orang ini Jahm bin Safwan berguru kepada Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham ini yang mulhid, yang kafir, keluar daripada keislaman karena keyakinan-keyakinannya yang keluar daripada keimanan. Sehingga kita sudah sebutkan Ja'ad bin Dirham ini adalah salah satu yang disembelih, yang dibunuh oleh Khalid bin Abdullah Al-Qusari. Jadi Ja'ad bin Dirham. Kemudian baru setelah itu setelah Jahm bin Safwan, kemudian baru muncul misalnya apa tuh Bishr al-Murisi, al-Mu'tazilah dan lain-lain dari orang-orang yang mengikuti manhaj Jahm bin Safwan. Taib. Jadi ini berkaitan dengan iman adalah ucapan dan amalan bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Itu yang disebut oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi contoh misalnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 143 Allah mengatakan, yakni sebagai dalil bahwa iman itu i'tiqad wal amal. Iman itu keyakinan dengan amalan. Maknanya apa? Amalan ini tak boleh terlepas, tak terlepaskan daripada keimanan. Jadi wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan tidaklah Allah menyia-nyiakan keimanan kalian. Ini Al-Baqarah ayat 143. Jadi misal yang disebutkan, tafsir yang disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar, kita bacakan nih. Lam yakhtalif al-mufassirun annahu arada salatakum ila baitil maqdis fa sumya salat imanan. Ini katanya ahli tafsir tidak khilaf, yakni ahli tafsir bersepakat bahwa yang dimaksud dengan salat di situ adalah salat kepada Baitul Maqdis. Fa sumya as-salat imanan. Jadi maknanya itu apa? Oleh sebab itulah disebut wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyia-nyiakan keimanan kalian. Dan juga apa namanya hadis yang masyhur, imatatul adza 'anil thariq, yakni membuang hal-hal yang boleh memudaratkan, yang boleh menyakiti seseorang daripada jalan, itu termasuk syu'abil iman, yakni cawangan daripada iman. Bagaimana dalam hadis yang sahih, na'am, riwayat Bukhari dan lain-lain, bahwasanya termasuk al-iman bid'un wa sab'in atau bid'un wa sittun, iman itu 60 lebih atau 70 lebih. Adnaha a'laha qawli la ilaha illallah, yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Kemudian adnaha yang paling rendah adalah imatatul adza 'anil thariq, yakni menyingkirkan, membuang, yakni hal-hal yang boleh menyakiti seorang dari jalan. Dan ini wadih dari hadis ini bahwasanya termasuk ucapan kita la ilaha illallah, zikir termasuk iman, habis itu amalan termasuk iman. Ini dalil-dalil daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disebutkan bahwa amalan termasuk iman. Dan tadi hadis yang tadi wadih jiddan, yakni riwayat Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim. Terus adapun yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, kata beliau, fa innal iman inda ahli sunnati wal jama'ati huwa al-iqrar bil qalb wan nutq bil lisan wal amal bil jawarih fa huwa yatadhamman hadhihi al umur thalatha. Kemudian kata beliau, wa idza kana kadhalik fa innahu sawfa yazid wa yanqus. Jadi iman, kata beliau, iman menurut ahlu sunnah jamaah adalah iqrar, menetapkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, mengamalkan dengan anggota tubuh. Fahuwa yatadhamman hadhihi al-umur ats-tsalatsa, yakni tiga bagian ini yang mencakup keimanan, yakni menetapkan, mengucapkan, mengamalkan. Nah, konsekuensi dari tiga hal ini, kata beliau, fa innahu sawfa yazid wa yanqus, konsekuensinya adalah maka ia boleh bertambah, boleh berkurang. Wa dhalika li'anna al-iqrar bil qalb yatafadhal, fa laysa al-iqrar bil khabar kal iqrar bil muayana. Kenapa disebut, yakni konsekuensi yang tiga itu, konsekuensi yakni penetapan, konsekuensi ucapan, konsekuensi amalan, boleh berkurang, boleh bertambah? Karena kalau kita cek yang namanya penetapan dalam hati, namanya hati, boleh apa namanya, tak tetap hati itu, kadang kuat dia punya keyakinan, kadang turun, macam itu. Begitu juga dengan ucapan, tak semestinya ucapan dia jujur, macam itu. Begitu juga dengan amalan, tak semestinya amalan dia stay dalam ketaatan, tak semestinya. Jadi kadang naik, kadang turun, semacam itu. Itu yang dimaksud beliau rahimahullahu taala, konsekuensi daripada tiga cakupan iman, yakni penetapan, ucapan, dan amalan, konsekuensinya boleh bertambah, boleh berkurang. Boleh bertambah, boleh berkurang. Kenapa? Karena manusia ini tak ada yang istiqomah, selalu istiqomah dalam hidupnya. Mesti kadang buat dosa lah, kadang buat tersilap kesalahan, kadang taat, kadang yakni takwa dan sebagainya. Itu semua bentuk daripada konsekuensi daripada keimanan. Terus ada pun disebut oleh para ulama, ringkasnya kita sebutkan, asbab ziyadatul iman, yakni sebab-sebab bertambahnya keimanan. Ini ma'ruf, ini sudah kita ketahui bersama. Yakni yang pertama adalah ma'rifatullah ta'ala bi asma'i wa sifati, yakni ma'rifah Allah, mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala, yakni mengetahui nama-namanya dan mengetahui sifat-sifatnya. Nah, apa, kenapa ini menjadi sebab yang utama bertambahnya keimanan? Karena nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala apabila diketahui oleh seorang, maka orang itu insyaAllah ta'ala imannya bertambah. Karena dari nama-nama dan sifat Allah diketahui, itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya Allah maha penyayang, kemudian Allah ar-raqib yang maha mengawasi, misalnya Allah misalnya at-tawwab, atau Allah maha, dan lain-lain dari nama-namanya, maka itu semua akan membuahkan keimanan. Nah, jadi membuahkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah menunjukkan zat Allah subhanahu wa ta'ala, sifatnya. Jadi berbeda dengan manusia. Manusia misalnya namanya Muhammad misalnya, yakni yang terpuji. Tapi kalau kita tengok misalnya di jail, di penjara, banyak nama Muhammad, maknanya yakni fiilnya, kelakuannya tak terpuji. Tapi Allah namanya Ar-Rahman, yakni maha pengasih, dah pasti Allah maha pengasih kepada makhluknya, dan seterusnya, dan seterusnya. Sebab itulah mempelajari asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala penting, karena yang buah atau faedah pertamanya adalah kita takut kepada Allah sehingga iman pun bertambah. Terus selanjutnya yang kedua, sebab yang kedua adalah an-nazar fi ayatillah al-kauniyah wa syar'iyah, yakni melihat, berfikir kepada ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, baik yang kauni maupun yang syar'i. Berfikir, tadabbur, berfikir, tadabbur kepada ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, yakni tanda-tanda Allah subhanahu wa ta'ala, yang kauni maupun yang syar'i. Karena tanda Allah, ayat Allah ini ada dua, ada kauni, ada syar'i. Kauni yakni berkaitan dengan alam, kemudian syar'i yang berkaitan dengan dalil, nas, Quran dan sunnah, itu termasuk syar'i. Tengok tadabbur alam misalnya, tengok laut misalnya, tengok gunung, berfikir macam tu, itu juga tadabbur juga, tengok. Kemudian baca Quran, itu pun tengok. Jadi masuk tadabbur, ayat Allah Subhanahu wa taala yang kauni maupun yang syar'i ini berpengaruh kepada keimanan seseorang dan boleh insyaallah taala menambah keimanan seseorang. Terus selanjutnya kasratut taat, yakni memperbanyak ketaatan kepada Allah. Nah, confirm ini insyaallah boleh menambah keimanan seseorang. Seluruh ketaatan, nah, seluruh ibadah. Nah, dan ibadah dah kita sebutkan maknanya, ta'rifnya. Nah, yakni ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah min al-aqwali wal af'ali al-zahirati wal batinah. Jadi seluruh gerakan, seluruh fi'il, seluruh perbuatan, seluruh amalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan maupun amalan yang zahir maupun yang batin, itulah namanya ibadah, itulah yang namanya ketaatan. Dan apabila dilakukan oleh seorang, maka insyaallah imannya bertambah. Nah, ini keumuman sebab-sebab yang disebutkan ulama, kalau tidak banyak rincian-rinciannya. Nah, sebaliknya, sebab-sebab berkurangnya iman. Nah, sebaliknya, dari sebab yang awal tadi, maksudnya sebab-sebab bertambahnya keimanan, kita pun boleh balik-balik di situ. Nah, jadi misalnya contoh sebab yakni keimanan berkurang, al-jahlu bi asma'illah wa sifatuh. Ini jahil, tidak mengetahui nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dah confirm orang macam ni, tak tahu nama-nama dan sifat Allah, berarti kemungkinan imannya pun berkurang, karena dia tidak takut lagi dah, dia tidak merasa diawasi lagi dah, dia merasa yakni siksa-siksa Allah itu merasa apa, tak ada buktilah macam tu, sehingga keimanannya pun berkurang. Terus selanjutnya al-i'rad anit tafakkur. Nah, lawan daripada yang kedua tadi, tidak berfikir, tidak tadabur kepada ayat-ayat Allah. Nah, macam tu. Nah, misalnya tengok orang sakit misalnya, dia tak berfikir, alhamdulillah sehat macam tu. Tak sampai situ pikirannya. Macam itu muskilah. Itu tengok apa kuburan pun makin keras dia punya hati, itu pun satu hal juga. Itu dah ayat Allah Al-Kauni nampak. Quran dah confirm, Iqra pun tak tamat. Habis macam mana tak tahu, dia punya terjemah pun dia tak baca lagi. Terus bagaimana mau berfikir? Itu al-i'rad, berpaling dari berfikir kepada ayat-ayat Allah Al-Kauni maupun syar'i. Terus yang ketiga tadi, kalau tadi yang menambah ketaatan, yang ketiga apa kira-kira itu? Maksiat. Dah confirm, itu yang menyebabkan keimanan berkurang. Baik, jadi ikhwah, jadi itulah yang disebut oleh ulama berkaitan dengan iman adalah ucapan dan amalan bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ini lebih kepada yakni pemahaman murji'ah, lebih kepada pemahaman murji'ah. Nah, jadi insyaallah ta'ala bahasan berikutnya dan nukilan-nukilan daripada Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu ta'ala, ini insyaallah ta'ala kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya bi'idznillah ta'ala. Jadi kalau pemahaman murji'ah gimana dia tidak boleh dikatakan meniadakan amalan, artinya menurut mereka mungkin amalan-amalan itu nggak ada konsekuensinya, nggak ada dosa, pahala tuh. Kalau ditengok, kalau murji'atul fuqaha, murji'ah fuqaha, dia tengok ada konsekuensinya. Tapi sebab itulah ada yang menyebutkan perbedaan antara murji'atul fuqaha dengan ahlu sunnah wal jamaah, mereka sebutkan perbedaan lafaz saja. Perbedaan lafaz saja. Maknanya mereka masih termasuk kepada golongan ahlu sunnah wal jamaah. Macam Imam Abu Hanifah misalnya, siapa yang tak sebut beliau ahlu sunnah wal jamaah misalnya. Sebab itulah perbedaan di sini, perbedaan kita dengan murji'atul fuqaha tidak mutakallimun. Kalau mutakallim hanya ahlu kalam, dah konfirm dia tidak termasuk ahlu sunnah. Tapi murji'atul fuqaha mereka sebutkan perbedaan kita pada lafaz saja. Nah, ini lafaz mereka, ta'rif mereka, lafaz mereka menta'rif, mendefinisikan macam tu. Jadi dari definisi zahirnya keliru. Tapi kalau apa mau ditengok, kalau mau didalami lagi, kalau nak kita dalami lagi apa maksud-maksudnya, dah mereka sebenarnya memasukkan, mereka sebenarnya memasukkan amalan itu ke dalam keimanan. Kalau kita dalami dia punya percakapan, dia punya kitab dia, dia punya ini, mereka sebenarnya masukkan. Tapi perbedaannya pada lafaz saja dalam mendefinisikan, orang keliru. Itulah sebab itu disebut murji'atul fuqaha. Kalau mutakallimun, kalau ahlu kalam, memang lafaznya macam itu, memang keyakinan itu macam itu. Jadi dia bebas untuk buat apa saja, yang penting dalam hatinya. Iya, iya. Tak, ini yang murji'ah apa ahlul kalam mutakallimun. Dia kurangnya keimanan. Yang poin yang ketiga itu tapi berbuat maksiat lah, jadi kurang. Kalau kita tidak bermaksiat, adakah itu konsekuensinya memperbanyaknya ketaatan? Apanya? Kalau kita tidak bermaksiat, kemudian adakah konsekuensinya ketaatan kita akan bertambah? Tak juga. Jadi ketaatan dengan amalan, ketaatan dengan amalan. Kemudian kalau dia tak bermaksiat misalnya, kalau dia tak bermaksiat, terus apa namanya? Sebab antara dua saja, adakah masuk taat atau maksiat? Kalau tak maksiat, taat. Kalau tak taat, maksiat. Jadi antara dua saja itu. Jadi sekarang kalau dia tidak merokok misalnya, kalau dia contoh, kalau dia tidak merokok, taat berarti. Dia taat. Kenapa dia taat? Karena dia tidak merokok. Cuma masalah dia sekarang ini, masalahnya sekarang yang perlu diketahui dan pernah kita sebutkan, dapat pahala apa tidak? Gitu. Sebab ada yang tak merokok karena mungkin malu dengan ustadznya misalnya. Betul tak? Ada yang tak merokok karena mungkin malu dengan kawan, malu dengan ini. Atau tak merokok karena pesan dokter macam tu. Jadi jangan rokok, sebab kalau merokok umur kamu lagi seminggu. Jadi tak merokok. Jadi dia tengok kalau niatnya semacam niat, tentu tak dapat pahala macam ini. Kalau niat tinggalkan rokok karena Allah, macam itu dia dapat. Sebab itulah niat ini mu'athiroh, niat ini berpengaruh, macam itu. Jadi kalau tak ada niat, tidak diiringi dengan niat, innamal a'malu binniyat, lah masyhurah di sini. Jadi walaupun misalnya orang tuh misalnya apa melakukan suatu amalan yang baik, macam itu, amalan yang baik, tapi tidak diiringi dengan niat, nah jadi insya Allah apa dia tidak mendapat pahala. Macam orang kafir, nah, orang kafir berbuat amalan-amalan yang baik, masya Allah, tapi karena dia tidak ada niat, macam itu, terus tidak ada landasan iman, jadi mereka pun tak dapat apa-apa. Dalam liberal mana yang berjihad persentase dari dalam liberal banyak. Iya, itulah boleh katakan liberal yang masuk murji'ah macam tu. Jadi murji'ah ni kira mazhab lah. Jadi mazhab murji'ah, keyakinan murji'ah macam tu. Jadi kalau dah kita belajar murji'ah, kelompok-kelompok murji'ah, ada yang ekstrim, ada yang tak ekstrim lah macam tu. Sampai ahli fiqih yang keliru dalam mendefinisikan lafaznya keliru pun termasuk murji'ah macam tu. Apalagi yang memang akidahnya macam tu, jadi dah termasuk. Dan juga di sini apa berkaitan dengan apa sedikit keluar dari kita punya ini, imam apa penulis buku kita ini Imam Ismail bin Abdurrahman As-Sabuni. Nah, ini jangan keliru, sebab As-Sabuni yang datang di Malaysia itu apa tu Muhammad bin Ali As-Sabuni. Yang pernah tengok, saya pernah tengok di YouTube, habis itu ada salah seorang ustaz Malaysia tu apa menerjemahkan syekh yang itu. Jadi itu namanya Muhammad Ali As-Sabuni. Dia As-Sabuni juga. Tapi jangan keliru, Asobuni zaman berapa nih? Udah lama. Itu Asobuni masih hidup. Tapi Asobuni yang itu Asy'ari. Yang Asobuni yang datang di Malaysia itu Asy'ari. Nah, jadi akidahnya tidak seperti akidah Ahlussunnah wal Jamaah, walaupun dia mengatakan dirinya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu saja. Sebab nanti keliru, ini Asobuni juga. Sebab disebut Imam Asobuni. Ini Syekh Asobuni. Dari Malaysia Asy'ari. Mungkin. Tapi dia bukan tarekat. Dia bukan tarekat. Ahlul kalam. Dia banyak tulisan dia yang masyhur adalah Sufatut Tafasir. Ada kitab tafsir dia yang dia tulis Sufatut Tafasir. Tapi dia akidah Asy'ari, jadi kena hati-hati. Jadi jangan sampai salah faham, ini kitab-kitab Asy'ari, saya pula Asy'ari. Sampai sini, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.